الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke 67 dan 68 dari surah Taubah, masih Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd." Sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, sama seperti mukmin, mukminat, ada mukmininnya, ada mukminatnya, ada laki perempuannya, munafikinnya juga demikian, sama seperti kufar, kafir laki-laki, kafir perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa orang-orang munafikin dari kalangan perempuan juga ada. طيب المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. Munafik laki-laki dan munafik perempuan itu satu. طيب dalam artian saling tolong-menolong, bantu-membantu, saling menyemangati antara satu dengan yang lainnya. طيب dan sama mereka semuanya, laki perempuannya, dalam pernyataan iman mereka secara zahir dan kekufuran yang mereka simpan dalam dada mereka. Ya, sesekali mereka nampakkan kebencian mereka dan komentar-komentar yang menunjukkan tentang kemunafikannya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita bahwa dari kalangan perempuan juga ada munafikinnya. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'dhum min ba'd. Sifat mereka tentunya bertolak belakang dengan sifatnya orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang beriman ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, orang beriman memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dan menghalangi orang dari kemungkaran. Ini orang-orang munafikin kebalikannya. Ya muruna bil munkar. Justru mereka mengajak kepada kemungkaran. Mengajak kepada kemungkaran, menyemangati, mempromosikannya. Memerintahkan kepada kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dan mereka melarang dari perbuatan ma'ruf. Tidakkah kita dengar ucapan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tunfiqu 'ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu." Mereka saling mengingatkan, kalian jangan lagi berinfak, jangan lagi kalian membantu, jangan kalian lagi memberi ke orang-orang yang ada dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikiranya sahabat-sahabat Rasulullah berkumpul di sekeliling Rasulullah hanya karena untuk makan, hanya karena urusan perut. Sehingga menurut mereka kalau tidak diberi pemberian-pemberian, mereka akan bubar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak. Mereka menyetop pemberian-pemberian mereka. Seandainya pun mereka memberi, pemberian mereka pun tidak seberapa. Beda dengan orang-orang yang beriman. Baik. Betul-betul mereka berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Sementara mereka dengan pamrih. Tidak mereka melakukan sesuatu dari kebaikan kecuali hanya sekedar untuk diakui sebagai seorang muslim mukmin. Baik. Ya'muruna bil munkar, mereka mengajak, memerintahkan kepada munkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, melarang dari perbuatan baik. Subhanallah, bertolak belakang sangat. Wa yakbiduna aydiyahum, dan mereka menahan tangan-tangan mereka. Artinya mereka kikir, pelit. Jadi, tidaklah mereka melakukan kebaikan-kebaikan kecuali hanya sekedar untuk diakui, riyaan wa sum'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka. Melupakan di sini artinya membiarkan mereka. Baik. Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun, sesungguhnya orang-orang munafikin itulah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Ini sifat-sifat buruk mereka. Semestinya mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Justru mereka berbalik. Mengajak kepada kemungkaran, melarang dari kebaikan. Mestinya memerintahkan untuk berimpak, justru mereka menahan tangan mereka dan melarang orang untuk berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keburukan yang ada pada mereka. Dan ini merupakan ciri-ciri dari kemunafikan. Dan Allah nyatakan bahwa mereka adalah orang-orang fusaq, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dan mempersiapkan untuk orang-orang munafikin, munafikat, munafik laki-laki dan munafik perempuan, wal kuffara, beserta orang-orang kafir secara umum. Karena sama sebenarnya, munafik ini kuffar. Dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidaklah beriman. Wa ma hum bimu'minin, bukan dari orang-orang yang beriman, orang-orang munafikin ini. Cuma ya karena Islam ini menilai setiap orang sesuai dengan yang zahir, yang dinampakkan. Bahwa mereka menampakkan diri sebagai seorang muslim, maka disikapi sebagai seorang muslim mukmin. Tapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang kufar. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannam, neraka jahannam Allah persiapkan untuk mereka. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Menunjukkan bahwa mereka kuffar adalah kekekalan mereka, karena tidak ada yang dikekalkan dalam api neraka kecuali kuffar, musyrikin. Beda dengan orang-orang muwahhid, orang-orang yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dimasukkan ke dalam neraka karena dosa dan maksiat yang dia lakukan, akan ada satu saat dia akan keluar dari api neraka, imma dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imma ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa imma taib yang lainnya yang menjadikan dia keluar dari api neraka ketika dia muwahhid, masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kufar dan orang munafik, ya sama sesungguhnya. Maka Allah SWT mengatakan khalidina fiha, kekal mereka dalam api neraka. Hiya hasbuhum, cukup untuk neraka bagi mereka. Barakallahu fiik. Hiya hasbuhum wala'anahumullah, dan mereka pun dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknati artinya dijauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib at-tardu min rahmatillah walahum adzabun muqim, dan untuk mereka azab yang terus menerus tiada putus-putusnya. Ini ancaman barakallahu fikum, ancaman untuk orang-orang munafikin dan untuk orang kufar, bahwa mereka akan dikekalkan dalam api neraka. Tiada selesai-selesainya, tiada putus-putusnya, tiada henti-hentinya. Nasallallahu salamatu ala afiyah. Barakallahu fikum. Disampaikannya masalah ini oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemunafikan dan sifat-sifatnya tentunya. Taib. Ada rasa takut dari kita jangan sampai terjangkit penyakit ini, penyakit syak wa raib, penyakit ragu tentang agama. Taib. Ada keraguan plinplan. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak bersama dengan kaum muslimin 100% dan juga tidak bersama dengan orang kufar 100%. Setengah-setengah. Barakallahu fikum. Zahirnya sebagai seorang muslim tapi batinnya bersama dengan orang kafir. Tapi dicap oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang kufar. Tapi tidaklah mereka beriman. La haula wa la illa billah. Ini pengingat untuk kita agar supaya kita takut dari sifat nifaq. Baik, karena sangat berbahaya. Baik, untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan Quran kita. Kita tutup kepada majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.